Ora saliyane sing tak ulang apa sing wis mbok lakoni. Mboten Nabi, nameng kula niku nek bar ngentut wudu. Lah nek bar wudu niku salat sunat ba'diyah wudu. Heh. Salat sunat ba'diyah wudu sing ngulangi sapa? Mboten enten. Nang terus nggih gawe dhewe. Iki Bilal. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi mboten duka. Eh, nek ngono berarti iku Bilal mulo ya wis sesuk terusno wae. Aja dilereni terusno. Lho coba niku Nabi nek wong sakniki ngono. Aja cuk, bid'ah. Nek ngoten niku. Lina Nabi. Wong saiki mbayangno Nabi. Nabi koyoke keras e mboten umum sakniki nggih. Koyoke wong melu Nabi niki tambah galak akhir-akhir niki. Titik-titik brak-bruk pentung. Titik-titik Allahu Akbar kaca pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa mantabahum bisanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin hadirat ingkang minulya, dalu niki kita sedaya ngawontenaken khalipun Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Niki pas wayahe. Dados situasi khol Syekh Abdul Qadir dalam situasi sekarang pas. Napa? Situasine Syekh Abdul Qadir wakdal sugeng mboten patek beda kali situasi sakniki. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki lahir pada saat puncak kekacauan umat Islam. Kacau atine, kacau pikire, kacau agamane. Kacau zamane kathah begal. Sami Syekh Abdul Qadir ajeng mondok kenek begal. Mila sakniki kathah tiyang ingkang mboten faham. Ngopo kok onten namine tariqah? Ana sing ngarani zaman Kanjeng Nabi ngopo kok mboten enten tariqah? Ngopo zaman Kanjeng Nabi kok mboten enten tasawuf? Napa zaman Kanjeng Nabi kok mboten enten madhab? Terus kathah tiyang sakniki nyalahno madhab. Kathah tiyang sakniki nyalahno thariqah. Gara-gara madhab wong Islam ora rukun. Sing madhab Syafi'i gelut karo madhab Hambali. Sing thariqah Qadiriyah boten rukun kali thariqah liyane. Ana sing ngarani kacone wong Islam sebab ontene madhab, ontene thariqah. Niki onten sing wani damel kesimpulan ngoten niku. Mula enten ingkang ngafiraken Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Onten ingkang ngarani Imam Ghazali boten paham Quran, boten paham sunnah. Sejatosipun pancen leres teng zaman Kanjeng Nabi niku boten wonten napa. Napa zaman Kanjeng Nabi kok mboten wonten napa-napa? Sebab tesih wonten Kanjeng Nabi. Sebab tesih wonten Kanjeng Nabi, mboten enten tiyang maca Quran zaman Nabi. Sebab sedaya apal Quran, tiyang nek apal niku pun mboten maca. kaya kula teng pundi-pundi mboten tahu nggawa fotone bojo kula wong wis apal. Maka hati-hatilah Dik sampean ya. Nek duwe pacar kok neng dindi nggawa fotone sampean, ini tanda tanya besar, berarti durung apal. Tuh. Zaman Nabi dereng enten napa-napa. Wong kabeh dibalekke teng Kanjeng Nabi. Tur Kanjeng Nabi, Masya Allah. Kanjeng Nabi dadi nabi niku mboten rewel. Mboten kaya wong saiki mbayangno nabi. Nabi koyoke keras e mboten umum sakniki nggih. Koyoke wong melu nabi niki tambah galak akhir-akhir niki. Titik-titik brak-bruk pentung. Titik-titik Allahu Akbar kaca pecah. Dados Kanjeng Nabi niku nabi. Sing kerjaane mboten kok mendina ngetokno hadis. Kanjeng Nabi niku ruhama, penuh kasih sayang. Raufur rahim. Wong Kanjeng Nabi niku ya biasa guyon kok karo sahabat. Sing sering guyon karo Sayyidina Ali niku sekare Kanjeng Nabi niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nek maem kacang kali Kanjeng Nabi dikupaske kacang. Tapi Sayyidina Ali niki mbeleng. Kulite niku ditumpuk teng ngarepe Kanjeng Nabi, kaya Kanjeng Nabi niku sing paling ngentekke kacang. Wong tumpukane kulit niku teng ajenge Kanjeng Nabi sedaya. Mangke nek empun telas kacange, Sayyidina Ali matur teng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, apa li? Jenengan wis pinten dinten mboten mangan kacang? Kok telas kuatah sangat, kulite sampai numpuk sak mono kathahe." Niku Sayyidina Ali. Nabi niku ya mboten nesu. Nabi jawab. Napa jawabe Nabi? "Ali, iya. Pancen aku wis suwe ora mangan kacang, dadi aku ya kepengin ngrasakno kacang enak. Mula aku enteke akeh." "Nah, sampean wis pirang dina ora mangan, Li?" "Lah napa Jeng Nabi? Kok sampai sak kulit-kulite kok pangan?" Nggih, mboten. "Ora ana blas ning ngarepmu kok mbok pangan sak kulite." Niki guyone Kanjeng Nabi bermutu. Niku padha guyone santri. Ngerti-ngerti ngejak mangan soto, bareng-bar mangan soto, duwike dibalik. Balik no, lho kok kok kayak isu sok malan aku wong mau mbok jak mangan. "Oh gak, iki kiriman ke wong tuamu." Niku santri, lho santri niku ya kaya ngoten niku. Lho sampean turu ngerti kelakuane santri. Lho nek kelakuane santri niku lho, aja maneh kok kelase ya awak dhewe. Mbah Hasyim As'ari niku duwe santri namine Pak Sulam. Bapake Bumun Yati Sulam. Lah teng pondok Pak Sulam niku utange kathah. Lha ngoten niku saged pas liburan kirim surat teng Mbah Hasyim kepada Kiai Hasyim As'ari di Jombang, Tebuireng. "Mohon maaf, saya bapaknya Sulam. Sulam tidak bisa balik ke pondok karena mati." Lha kale Mbah Hasyim ya disolati ya. Wong mati, pun wis bar disolati Mbah Hasyim ya wis di ngapura ya Sulam, cah wis mati. Nek ana klirune ngapuronen, nek ana utange ikhlasno. Nggih. Lha bareng bar muni nggih Pak Sulam niki teko. Dadi kaploki wong sak pondok. Pak Sulam niku santri mbiyen. Koclok-koclok ngoten niku. Lha sampe aja ditiru lho ya. Engko nang santri kene niru. Masalah niku mangke. Terus Pak Sulam niki dadi dadi anu, dadi tentara, jaman biyen tentara. Kali Pak Munasir, pendiri PKB, dadi tentara. Derek ke Pak Abdul Haris Nasution, lah teng makam pahlawan kata niku Pak Abdul Haris Nasution, wong ngerti ono santri nih Mbah Hasyim Asy'ari, sudah yang berdoa silahkan Pak Munasir apa Pak Sulam. Jari Pak Munasir, kon nailam sing dungo lam. Iya, tak dunganane. Niku maca donga niku dawa ne mboten umum. Sampai Pak Abdul Haris Nasution niku nangis karena dongane Pak Sulam saking dawane, saking apike. Begitu bar donga, Anda doanya hebat, saya suka. Tapi begitu metu mboten enten wong belas, Pak Munasir nesu Pak Sulam dikewaplok. Tuwok ngono. Ngawur ae kon niku lam lam. Nang kuburan maca donga pencak. Lah aku ilinge karek niku jarene kene santri aja jaman. Ngono iku lho, dadi menteri santri kok. Pak Wahid Wahab iku dadi menteri, nggih. Koncone niku kan dadi menteri iki kan butuh aspri. Lah sing dikongkon dadi aspri niku namine Pak Madkhan. Pak Madkhan niku santri mondok sak gotaan. Lah terus dikandani, "Han, aku iki dadi menteri." Ya, kon tak angkat dadi asistenku ya. Iya. Tapi awas lho ya. Nek ana wong muni iya Pak, siap Pak. Beres jarene ngoten niku. Wawan-wawan anggar. Hip. Apa Han berkasan siap Pak? Suratnya mana Han? Siap Pak? Mohon padahal koncone wong nyen dadi asisten menteri. Nek wis ra ana wong bengi-bengi ganti. Halahi bib pegel aku sedina ya Pak siap Pak. Saiki ijetono aku. Niku tradisi santri. Jadi kaya zaman Nabi niku ya guyon ya biasa ro Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku delok Bilal ngono ya digoleki. Bilal ngendi Kang Bilal? Mboten enten jeneng Nabi kata si tengriku. Engko nek bar petuk gorene ya Bilal ya. Akhirnya begitu Bilal teko Kanjeng Nabi. Bilal, rene. Napa Jeneng Nabi? Ora oh, aku ki Nabi kan wis biasa weru swarga to Bilal. Saya itu sudah biasa lihat surga. Tapi mau iki kaget Bilal. Kok ning jero swarga ana sendal loro. Lah tak delok iki sendalmu sing melek iku. Napa iki Jeneng Nabi? Iya, ana sendal loro elek dadakan sendalmu. Aku saiki pengin ngerti. Ibadah apa sing wis mbok lakoni, kowe isih ning donya kok sandalmu wis mlebu swarga. Mboten enten Jeneng Nabi. Ora, kowe nglakoni apa? Mboten Jeneng Nabi. Wedi Bilal niki. Ora saliyane sing tak ulang apa sing wis mbok lakoni. Mboten Nabi, nameng kula niku nek bar ngentut wudu. Lah nek bar wudu niku salat sunat ba'diyah wudu. Heh. Salat sunat ba'diyah wudu sing ngulangi sapa? Mboten enten. Nang terus nggih gawe dhewe. Iki Bilal. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi mboten duka. Nek ngono berarti iku Bilal mulo ya wis sesuk terusno wae. Aja dilereni terusno. Lho coba niku Nabi nek wong sakniki ngono. Aja bid'ah. Nah ngoten niku. Niki Nabi. Tadi niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku, ya kados Yai Sodik lho mboten tau duka. Seteka dirungokno. Ning akhire kabeh malah manut. Esuk-esuk masjid niku geger gara-gara Bilal. Bilal niku ngerti-ngerti adzan subuh ditambahi as-shalatu khairum minan naum. Lha begitu as-shalatu khairum minan naum. Tangi kabeh wae Bilal. Ngawur aja ditambahi. Salammu tak gugah ra tangi-tangi. Ya tak tambahi. Waduh niku wakiku. Lha ngoten niku Kanjeng Nabi wungu takok. Ana apa takok ribut? Mboten Kanjeng Nabi Bilal niku lho. Adzan tambahi salatu khairum minan naum. Iya Bilal, nggih Kanjeng Nabi, nak kok tambahi? Lha kula pegel gugah ra tangi-tangi jeneng Nabi. Ya tak lokno salat luwe apik timbang turu. Terus bar ngono tangi, nggih tangi kabeh kali nesu iki napa doan lho. Lah nek ngono ya terusno sesuk as-salatu khairum minan naum. Ora kaya aja bid'ah-bid'ah ngono mboten. Wong Kanjeng Nabi mula kula tau ana bocah tak kon adzan jam 12 bengi isya. Wadan Allahu Akbar jam 12 bengi sak kampung metu kabeh kok penthung. Begitu sing adzan mlayu kula sing maju. Lho kok Gus kok jenengan? Iya. Aku sing ngongkon adzan jam 12. No niki tau. Lho ya iya. Ya aja mbok salahno takmir iku mau. Wong kowe iki mau diundang jam 7 ora teko-teko. Ora moro ya takon ngundang jam 12. Nabi. Toh. Onten sahabat Nabi niku nggih, tak kandhani sahabat. Senengane maca qul hu. Rakaat pertama qul hu, rakaat kedua qul hu. Namine sahabat Ubah. Lah Ubah niki senengane qul hu mawon. Sampai sahabat liyane, "Bah, aja qul hu terus to, salin yo." Pegel aku ngrungokno kok qul hu wong kowe iki apal Quran kok qul hu ae. Ya wis aku seneng kok ceke. Kanjeng Nabi ngerti ngoten niku ditimbali, "Ubah, kanca-kancamu lho mumet delok kowe ngrungokke qul hu ae. Liyane apa reneng?" Nggih, kula seneng kok Kanjeng Nabi, ya tapi nglegakno kancamu sesuk gentinen ya. Oh nggih. Sesuke ya ganti Ubah ne. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul hu maneh. Jadi Nabi, Ubah kok qul hu terus to. Nggih kok Kanjeng Nabi kula niku seneng wong jenenge al-ikhlas. Nang tak goleki ikhlase ora eneng ning jero. Sapa ngerti tak waca bolak-balik metu. Ya ora ono. Aku lho seneng ya wis. Sesuk mlebu swarga bareng qul humu. Lha niku Nabi ngomong niku ya Allah, indahnya ki Rasulullah. Terus ana sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad niki duwe kebiasaan aneh. Sahabat Nabi niku nek sembahyang terlambat, niku kan jawil kancane. Mengke sing dijawil niku ngerti. Nek kurang telu ya. Allah. Lha mangke nek wis dikandani, telu ngene iki. Iki ya Allah. Akhire napa? Sahabat sing telat niku akhire Allahu Akbar, rukuk sujud, duit. Mengke salam bareng kali Kanjeng Nabi asline ngoten niku. Lah sahabat Mu'ad niki teko, ngoten niki. Niku mboten melu, mboten duit-duit, mboten sak rakaat melu Nabi, kurang telu ditambahi dhewe. Akhire napa? Liyane wis rampung Mu'ad nyadek dhewe meneh. Ngene. Lah sing liyane iki ngopo bocah iki? Mu'ad, ngopo kok ngono iku? Nggih kok, Kanjeng Nabi, kula nek biasane niku kesel, mboten khusyuk, uber-uberan kali panjenengan ini. Mengkis-mengkis kula. Ora enak mboten. Sing enak ngene iki. Mu'ad, nggih Kanjeng Nabi enak sing ngeten iki. Iya. Nek enak sing ngono ku ya wis sesuk nganggo sing iku ya Kang. Sesuk nganggo mugo modele nggone Mu'ad iki ya. Lah akhire tekan sak niki awak dhewe niku nglakoni gawenane Mu'ad. Mula sak niki iki ribet terus iki kula niku heran. Apa lali karo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku tau ngulang ngaji ning masjid nggih. Ngulang ngaji neng masjid sampean santri-santri contohnya niki tahu Kanjeng Nabi ngulang neng masjid sahabat-sahabat lagi ngelumpuk ngeten niki ngerti-ngerti teko lawang masjid ana sing bengok-bengok Mu'ad mat sahabat liyane niki wis mangkel iki santri kondi lambene kok ora sopan temen nyeluk Nabi kok emat. Padahal Quran wis tegas ngendikake la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum. Pak do kowe aja nyeluk nabiku kaya kon nyeluk kancamu ya. Mula do muni ya Habiballah ya Syafi Allah. Lah niki ana kok lawang masjid ngerti-ngerti Mu'ad. Mat. Mu'ad. Sahabat Umar wis ra kuat ngempet tak tapuk lambene iki. Lho ngerti-ngerti Kanjeng Nabi niki Umar. Sabar Umar. Kon mlebu Umar. Nggih Kanjeng Nabi, rawani Sayyidina Umar. Mlebu. Niku akhirnya mlebu, bareng mlebu niku. Mat, apa Kang? aku kudu nguyuh. Ya nguyuh apa no nguyuh? Ken nguyuh niku mboten golek toilet, langsung teng jero masjid ngarepe Kanjeng Nabi nguyuh. Coba. Sampai akhirnya sahabat Umar wis ora kuat ngempet tuarik pedang ajeng diketok gulune tiyang iki. Iyik ngene kali Kanjeng Nabi Umar, aja Umar, ngene-ngene ya santriku, tapi iki santri desa. Adate kampunge ning gone iki, cah iki. Data kanane. Adate kampunge bocah iki. Iki pancing nguyuhe sak nggon-nggon. Ana wit gedhang ya diuyui. Eneng kalenan ya diuyui. Eneng ban ambulan ya diuyui. Ngene-ngene ya santriku ning iki santri Braja Dewa. Santri Lampung Timur lho. Niku diterima kali Kanjeng Nabi. Lho Nabi niku indah betul sampeyan delok. Ana sok kapat teko loro tek. Apa Kang? Nganu Jeng Nabi kangen. Eh, kangen karo sapa? Nggih kali jenengan Jeng Nabi. Nah terus kula duwe puisi Jeng Nabi. Heh, puisi? Nggih, puisi rindu Rasulullah. Angsal kula waca mboten. Ha wacanen. Akhire diwaca cah sitok muni. Assalamualaikum zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Sing siji gentenan aku Kang, gentenan Kang. Gentenan. Akhire sing siji muni, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Antai kesiru wa ghali antami subahu sudur. Ngoten niku Kanjeng Nabi guyu ora nesu, malah Kanjeng Nabi jikok burdah. Burdah niku selimut lurike Kanjeng Nabi. Ya wis Kang matur nuwun iki nyopeken gaen ya. Malah diparingi selimute Kanjeng Nabi. Lah jenenge bocah desa diparingi selimute Nabi kan senenge mboten umum nggih. Niki diputer keliling kampung. Ye ye ye. Ye. Niku sampai sak kampung niku kakek nyolong ya sampean. Ora aku ora nyolong. Nang apa? Aku mau ngelem Kanjeng Nabi nang Kanjeng Nabi ora nesu malah aku dikeki burdah. Mosok? Heeh. Akhire nek ngono sesuk ayo moro bareng sak kampung. Akhire sak kampung moro teng Kanjeng Nabi pengen muji Kanjeng Nabi. Lho kok di tengah-tengah niku ana sing nggawa kendang betaduf. Jeng Nabi tak kendangi oleh badan. Ayo kendang ana kono. Akhire pujian muji-muji Nabi kali nggawa terbang betaduf. Tung tang tung. Sahabat Ali mlebu rame gayeng. Sahabat Utsman mlebu akhire tung tang tung. Lah kok dilalah sahabat Umar teko niku ora takok ora apa ana tung tang tung dijikok kendange dibanting dok ngono pecah. Ya sahabat Umar sapa sing wani? Mlayu kabeh akhire ndelik ngene wong karo Sayidina Umar. Jomene menungso setan krungu langkane Sayidina Umar we mlayu. Mula ana ulama sing ngarani terbangan mboten oleh sebab Sayidina Umar banting kendang. Tapi sahabat kan mboten Sayyidina Umar siji, onten Sayyidina Ali, enten Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman seneng mulo 3-1 wong tambah Kanjeng Nabi. Siji ora seneng, telu seneng, mulo sing dihukumi oleh sing telu mulo terbangan kanggone wong NU ora apa-apa 3-1. Ya. Akan dadi to ya, nek ora. Lah digoleki sebabe apa Sayyidina Umar kok banting kendang? Sayyidina Umar banting kendang sebab Sayyidina Umar niku wonge ora seneng nyanyi. Nyanyian galake mboten umum. Galak-galake wong niku Sayyidina Umar ajeng hijrah, liyane ndelik Sayyidina Umar ngedeng, ayo sapa sing pengin bojone dadi randha? Maju tak puateh nindo niku Sayyidina Umar. Nek maca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. niki Sayyidina Umar ora ana lembut-lembute belas. Nek khutbah niku tarik pedang. Allitaqullah. Itaqullah jamaah mengkerat ngene. Sayyidina Umar niki galak-galake wong. Tapi nek Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali niku lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ketok to? Sampean ora model Sayyidina Umar. Ayo mau kok meneng wae ngopo ayo? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ngono jane. Allah. Nek Sayyidina Utsman, nek Sayyidina Ali lembut malih. Bismillahirrahmanirrahim. Lho niku Sayyidina Ali. Lah sampean cocoke model Sayyidina Utsman, model Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ora ana sing diwedeni tak kandhani sampean. Mula saking kendele sampai Sayyidina Ali niku kepengin ngerti kira-kira nek ditakoni malaikat iki jawabe apa. Niki sing cerita Sayyid Muhammad. Begitu Sayyidina Umar sedo, Sayyidina Ali nguping kuburane Sayyidina Umar. Lha wong padha kramate, ya krungu nggih. Malaikat teko, tek. Lungguh. Apa? Assalamualaikum. Salam. Marabuka. Allah Rabbi. Tau wakoni terus kok lho kok padha wae kok ora ketok galak iblas dari Sayyidina Ali. Bareng malaikat mungkar nangkir ajeng lunga disaut gulune kali kalau Sayyidina Umar. Tokak takok wa marabbukuma pangeranmu loro sapa he? Mlayu malaikat yo jarene. Iki critane Sayyid Muhammad. Tadi Sayyidina Umar iku blas ora tau wedi karo sapa-sapa wedine kali Allah, kali Rasulullah, karo garwane. Lho sampean nek ngaji kitab nggih. Sampean wis tau ngaji kitab Uqudul Jin. Sampean goleki ja'a rajulun utawa ja'a fulan ila Umar bin Khattab. Rajulun niku Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar niku kepala suku sugih, gelut menangan, konglomerat. Tapi duwe bojo cerewete mboten umum. Saking cerewete garwane sampai Sayyidina Abu Dzar duwe kepinginan aku wis kurang apa? Ganteng. Kepala suku sugih. Bondo akeh, ganteng. Bojo kok cerewet nih. Tak tukar tambah ini. Tapi saat durungi tak tukar tambah, alangkah baiknya saya minta persetujuan Sayyidina Umar. Bagaimana cara menaklukkan wedok cerewet ini? Mesti Sayyidina Umar ngerti, wong Sayyidina Umar lananging jagat. Ternyata begitu tenggdaleme Sayyidina Umar sowan jaluk pertimbangan, tenggdaleme Sayyidina Umar ono wong wedok ngomel. Ternyata bunyai atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diomeli ya meneng mawon ini. Rampung ngomel dodok lawang. Assalamualaikum. Salam. Sinten kula, kula sinten Abu Dzar. Nang ngene gawe apa, Kang? Mboten sida padha mawon. Niki lho kudu tak critakno. Lah terus ditakoki. Sampean kok meneng mawon to ya Umar. Sampean orang ngamuk. Ah, nesune wong wedok itu biasa. Tidak sebanding dengan perjuangannya menegakkan kehidupan anak-anak saya menjadi besar. Oh ngono to. Ya, ngono. Aidina Umar. Lha mulo enak zaman Nabi kabeh dimong. Sampeyan nek pengin ngerti ya ana meneh iki zaman Nabi iki wong kuculuke pol. Sekon desa bodoh tapi kepengen lunga haji ora ngerti dongane haji akhire tawaf niku nggegerke Mekah sebab tawaf niku dongane ora robana atina ning dongane mek ngene tok ya karim Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Lho sak Mekah niku jeng Nabi wonten aliran sesat jeng Nabi. Sesat piye kan lha enten wong gua gak gedhe dhuwur, gua ndrong ireng. Lho kok tawaf kok Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Lah Kanjeng Nabi diwaduli ngoten niku. Ha coba tak tilikane jare. Akhirnya ditiliki tenan kali Nabi ono. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Kanjeng Nabi mikir, iki umate sapa? Sampai akhirnya Kanjeng Nabi mboten kuat nahan. Kanjeng Nabi medhun teng pelataran Ka'bah nirokno. Ya Karim, Ya Karim. Kanjeng Nabi melu, Ya Karim, Ya Karim. Akhirnya Ya Karim meloro. Siji Kanjeng Nabi, siji sing asli niku wau, siji Nabi. Nah Ya Karim sing asli suwe-suwe niku ora kuat ngampet, ngamuk. Sopo nirokno Ya Karim, Ya Karim. Tenono tak banting engko. Lah kok tenan akhire tiyang niki mbangkel Kanjeng Nabi dicekel-cek dibanting bek. Coba sampean bayang dong. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi bareng dibanting niku karo diduding ngenyek aku kowe ya. Nirokno Ya Karim, Ya Karim. Awas ya ya. Tak kandakno karo nabiku, tak kandakno karo kekasihku. Lah Kanjeng Nabi mikir lho kira nabine sapa wong iki? Nabi takok, "Yo Kang, nang nabimu sapa?" Lah kok tiyang niki jawab, "Muhammad." Ora ngerti sing dipiting iki Kanjeng Nabi. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi sakal nangis guguk terharu karena ana umatnya yang begitu cinta padahal rung tau weruh persis wong beraja dewa. Rung tau weruh tapi ya ya Nabi ya bari ya, persis kok Ya Karim niku wow. Lho akhirnya begitu Kanjeng Nabi dijawab Muhammad, Kanjeng Nabi nangis terharu karena begitu cintanya orang ini padahal rung tau weruh sampai tangisane Kanjeng Nabi niku guncangke arasi Gusti Allah. Jare Gusti Allah, Jibril medhun tiliki lapo nabiku sampai nangis kaya ngono. Bareng ditiliki ternyata nabi nangis dipiting wong ireng niku. Malaikat Jibril arep turun tangan arep ngaplok, "Jibril aja. Lho, sampean nangis dipiting wong iki." "Ora, Bril. Aku jen dipiting tapi nangisku duduk krana dipiting. Wong iki mau nggegerno sahabatku jarene aliran sesat sebab tawaf Ya Karim." Terus tak tilii dadaan Ya Karim tenan, tak tirokno nesu, aku dibanting, terus aku arep dikandake karo nabine. Nang aku kan nabi, Bril. Ya tak takoni nang sapa nabimu? Lho kok jawabe Muhammad. Nang Muhammad kan aku, Bril. Nang aku begitu jawab Muhammad ngono kan aku ora kuat nahan, Bril. Berarti dhek seneng aku nek rung tau weruh aku. Aku kan terharu, Bril. Sakit, Bril. Sakitnya tuh di sini. Darane kaya ngoten niku nggih. Bareng ngoten niku ya Allah, Kanjeng Nabi wis Muhammad. Ngaku-ngaku sampean, Kang. Sampean wis tau petuk Muhammad. Durung. Pokoke kowe engko tak kandakno ron tak seret kowe mrono. Tak gawa nang Muhammad nabiku kekasihku, Kang. Ora usah ado-ado, Kang. Muhammad ki aku. He? Muhammad iku panjenengan. Nangis iki Ya Karim. Kanjeng Nabi tambah nangis, tambah terharu. Lho niku nabi, lah nek kula ya goblok. Mangka eno sing sregep sowan sik. Lho nabi ngoten niku malah terharu. Nangis. Tadi nangis karo, bareng nangis karo si Ya Karim niki suwe-suwe ngrakut nabi sampai tekan lutute nabi terus kondo jeng nabi. Ku ngapunten ingkang kathah kula niku dereng pangge panjenengan. Kula king desa, kula bodoh jeng nabi, goblok jeng nabi. Kula iso nemek Ya Karim tok. Donga liya mboten saged. Kula mangan nggih Ya Karim. Ngising yo Ya Karim. Ana wong mati yo Ya Karim. Kesandung yo Ya Karim. Pancen iso kula nameng Ya Karim jeng nabi, napa kula niki iso mlebu swarga? Iso Kang. Tambah nangis. Mbok sesuk jenengan nek teng swarga kula dijak jeneng Nabi. Iya iya wong kowe seneng aku sesuk kowe tak jak ning swarga. Heh, dijak jeneng Nabi. Iya. Nangis karo guyu, suwe-suwe joget. Siya karem karo ye ye ye matur nuwun Nabi. Ya bolo iki. Lah saking senenge malaikat Jibril kondo Kanjeng Nabi Muhammad aja oleh seneng-seneng sik ngono ku to. Kandhanono masih sesuk mlebu swarga mbok jak, dosane tetep tak itung. Kang, jari malaikat Jibril masih kowe tak jak dosamu ya tetep diitung. Apa? Dosa kula diitung? Ken ngitung. Mboten napa-napa nek dosa kula diitung, mboten wedi. Nek dosa kula diitung, awas Gusti Allah tak jak itung-itungan. Duh. Kok Gusti Allah pojok itung-itungan, Kang? Sak pira gedene dosaku arep tak itung karo sak pira gedene pengampunane Gusti Allah. Nek Gusti Allah Maha Pengampun, ora mungkin dosa ngene kok diitung. Nek dosa ngene wae diitung, ora usah nganggo gelar Maha Pengampun. Wong Maha Pengampun kok ngene wae diitung. Kanjeng Nabi tambah nangis guguk. Lah ya ya Karim iki tak kira goblok dadak pinter. Lho ngono niku lho sampean delok coba. Carane Nabi mendidik milo akhire Masya Allah, tidak ada sengketa zaman nah. Nabi gak tahu di demo belas karo umate. Tapi begitu Nabi sedo, umate mulai bermasalah terutama sapa sing dadi presiden. Akhirnya disepakati sing dadi presiden Sayyidina Abu Bakar dengan alasan nopo ora ono ketentuan teng zaman Nabi. Ketentuane sing tau dadi imam genteni Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar boten suwe diganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wis dipateni karo Abu Lu'lu'ah. Ganti Sayyidina Utsman pateni maneh. Terakhir Sayyidina Ali perang antarane Bani Hasyim kali Bani Umayyah niku aja turu iki rungokno sampeyan ya. Cira. Bareng konflik ana sing duwe pikiran, iki nek kira-kira rukune sing paling apik Muawiyah kudu dipateni. Sebab Muawiyah niki pemberontak. Sementara Sayyidina Ali dibaiat kalih kaum muslimin. Bareng Sayyidina Ali dibaiat karo kaum muslimin, Muawiyah sing berontak, mula Muawiyah niki bugot, harus dibantai. Tapi Sayyidina Ali duwe pikiran nek wong Islam gelut kudu dirukunke. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu, mula tasalluh diberlakukan. Tapi akhirnya sing siji ngotot, berarti Sayyidina Ali sudah keluar dari Islam. Sebab wis ora nganggo hukume Kanjeng Nabi, ora nganggo hukume Gusti Allah. Wong pemberontak kok ora dipateni, tapi Sayyidina Ali nganggo hukum sing sijine. Akhirnya Sayyidina Ali dipateni. Begitu Sayyidina Ali mati kok ora yo tenang tambah ribut. Mila akhirnya ono sing donga, "Ya Allah, ini situasi sudah tidak terkendali ya Allah. Iki situasi wis kacau, wis ngene, nyuwun tulung ya Allah. Tolong hentikan kekacauan, berikan rahmat bagi kami." Ternyata ora ono jawaban. Tetep wae ribut. Mila akhirnya ono sing ono wong sing di kesimpulan, Gusti Allah ora perlu dijalui sebab Gusti Allah wis prei. Urung tau krungu sampean. Ana sing ngarani Gusti Allah iki wis prei. Wis libur dadi ora perlu dijalui perkara-perkara donya oleh diatur menungso. Niki rombongane sinten? Ghilan ad-Dimaski Ma'bad al-Juhaini damel aliran namine Qadariyah. Sanes Qadariyah lho nggih. Qadariyah dhisikno akal go ngatur donya sebab jarene Gusti Allah wis prei, sebab wis ngendikan khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin tsumastawa. Gusti Allah gawe donya sak isine 6 dina bar ngono bersemayam di atas aras istirahat wis tongkrong. Tapi sing sijine duwe keyakinan bilih. Napa? Bilih donya sak isine niki wis ditentokke karo Gusti Allah. niki rombongane Jaham bin Sofwan damel Jabariyah. Akhire wis timbangane awak dhewe mumet sing iki takdir sing iki ora. Wis ayo balik nang Quran. Begitu balik nang Quran ribut. Soale sing siji ana sitati ayamin, sing siji ana kun faya fayakun. Sing siji innallaha ala kulli syai'in qadir, sing siji innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akhire napa? Ya wis Quran aja dienggon bali. Sebab Quran sing ning donya niki wis ora kena nggo cekelan, sebab iki Quran makhluk dudu sing qadim. Ning niki sing khudus, sing asli ning langit kono. Niki pengendikane Wasil bin Atha ndamel Mu'tazilah. Bar ngoten niku suwe-suwe ya wis Kang. Nek ngono saiki patokan urip iki apa? Urip patokane nek apik mlebu swarga, nek elek neraka. Ya wis cocok. Apik swarga, elek neraka. Ya sik Kang. Lah nek 50-50. Ya apik ya elek manggon ning ndi? Ya ora ning swarga, ora ning neraka. Lah ning ndi antarané swarga karo neraka? Huh, anyar. Heeh, al manzilah bainal manzi laten antarané swarga karo neraka. Sik, cocok. Lah nek cah bayi manggon ning ndi? Nah cah bayi ngopo? Lho kan mati rong duwe amal apik, manggone ning ndi ayo? Ya ning swarga. Nah swargane elek. Sebab mek duwe fitrah tok urung duwe amal apik kok swargane apik. Ora adil no Gusti Allah. Nah nek bayine protes. Ya Allah swarga kula kok elek. Ya kowe urung duwe amal apik. Lho ya Allah, salah panjenengan napa kula mboten diuripi tekan gedhe. Coba nek urip kula gedhe, amal kula kathah, swarga kula apik. Ora takdirmu iki matine ka kafir. Oh ya ngempun nek ngoten mati cilik ra apa-apa timbangan gedhe kafir. Bareng jawabane Allah ngoten niku jare rombongane Wasil niki. Akhire wong kafir krungu demo. Ya Allah, panjenengan mboten adil. Niku dipateni gek cilik supaya mboten kafir gedene. Lah jenengan kan wis ngerti kula gedene kafir. Napa kok mboten dipateni gek cilik kaya niku? Panjenengan mboten adil. Tuwa bakisro niki. Akhire wong-wong niki tambah ribut, tambah ribut, tambah ribut. Sampai akhirnya umat Islam tidak terkendali. Akhirnya nopo iki kabeh sebab menungso lali karo Gusti Allah. Ibadah niku sing dieling-eling swarga utawa neraka. Padha makhluk kok royoan makhluk. Mila akhirnya ana wali wedok sing akhirnya ngelingne wong maneh ning donya niki ayo balik nang Gusti Allah. Wis aja balik padha-padha makhluk namine Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, nek eneng nikmat kangge kula teng donya, kula mboten butuh. Paringke musuh-musuh panjenengan mawon. Nek eneng nikmat kangge kula teng akhirat, kula mboten butuh. Panjenengan paringke kekasih-kekasih panjenengan mawon. Nek eneng nikmat kangge apa nek ibadah kula krana wedi neraka, buka neraka obong kula teng jero neraka. Nek ibadah kula krana arep-arep swarga, tutup swarga saking kula. Tapi nek ibadah kula krana kangen panjenengan, ya Allah, awas ampun pisan-pisan panjenengan memalingkan wajah saking kula. Kaget kabeh. Lho iki kok wong bener iki. Wong ribut sebab ribut amal, sebab ribut swarga, sebab ribut neraka. Persis kaya wong sak niki niki. Sing jenggoten lumangsa luwih berhak mlebu swarga timbang sing ora. Sing cingkrang merasa lebih berhak masuk surga. Sing ora cingkrang ora duwe hak masuk surga. Sing tahlilan mlebu neraka. Sing ora tahlilan mlebu swarga. Jare sapa? Wong tahlilan wirung mesti ketrima, apa meneh sing ora? Wadih ini persis zaman semuanya ini Quran ribut wis pada-pada ribut kaya saiki. Nek tahlil ono ning jero Quran, tapi nek tahlilan aku ramelu wong tahlilan ra ono ning jero Quran. Nek yasin aku gelem wong yasin ono ning Quran, tapi nek yasinan aku moh wong yasinan ra ono ning Quran. Ya bener tapi goblok. Lho nek Quran niku onone ya Yasin, tapi nek wis dinggo tiga metu jenenge Yasin. Yasinan kaya kathok nek isih ning pasar jenenge kathok, nek dituku dinggo jenenge kathok. Kathokan. Dene ngoten iki tak awon. Jubah niku nek isih teng bakul jenenge jubah, nek wis digawa metu jenenge jubah. Jubahan. Mulih ku lupa gitu ngoten niku kira-kira. Ribut-ribut kaya ngoten niku persis kaya saat niki. Ibnu Rus kali Imam Ghazali padu perkara filsafat. Gulet ciu-ciu. Lah akhirnya Syekh Abdul Qadir. Apa Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir miwiti ngejak menungso balik teng Gusti Allah. Ayo Kang. Cara Syekh Abdul Qadir awak dhewe iki ditinggali Quran karo Gusti Allah. Lah Quran niku duwe babon. Babone Quran niku Al-Fatihah. Lah Fatihah niku ndase Bismillahirrahmanirrahim. Wis to sebuten asmane Gusti Allah. Mula kurikulum menungso nek kepengin balik neng Gusti Allah, bismillah sebuten asmane Gusti Allah, sebut mawon wong Gusti Allah ngongkon. Engko nek sampean sebut-sebut mbok sebut ya Allah, mbok sebut ya Karim. Nek sampean sebut terus asmane Allah, mesti nyumber Ar-Rahman. Mesti nyumber welas asih ing dalem donya lan akhirat. Uwong nek wis regep nyebut-nyebut asmane Allah, mesti dadi menungso sing welas asih, sebab nyumber saka rahmane Gusti Allah. Mula begitu disebut-sebut asmane Allah karo Syekh Abdul Qadir selama selawe tahun, nyumber welas asih ning batine Syekh Abdul Qadir. Sampai Syekh Abdul Qadir ngendikan, nek weruh bocah cilik Kang, mikiran bocah cilik iki lagi lahir dosane durung okeh, berarti parek karo Gusti Allah. Nek weruh wong tua, ya Allah iki wong tua uripe wis dawa, dosane apa ganjarane mesti wis akeh. Nek ana wong ndablek, ya Allah bocah iki kok ndableke, sapa ngerti sesuk dadi apik aku malah dadi ndablek. Ya Allah iki ana wong kafir, sapa ngerti sesuk dheke dadi Islam aku sing malah dadi kafir. Niki nyumber teng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akhire menghasilkan welas asih. Delok apa mawon nggih, delok apa mawon sing hadir niku Gusti Allah. Delok napa mawon. Lah sak niki malah kathah tiyang ngilangi bismillahirrahmanirrahim. Mula akhire uripe ora nyumber welas asih. Mula wong-wong sing maca Fatihah ilang bismillahe kocluk-kocluk kabeh sak niki. Nggih mboten? Keras-keras. Nek wis bismillah ilang, Alhamdulillahirrabbilalamin, ilang bismillah. Orang duwe kurikulum nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, sebab orang duwe kurikulum mula ngaram ke istighosah, ngaram ke zikir, ngaram ke nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, ngaram ke tariqah, sebab lali ne ono bismillahirrahmanirrahim. Ne ono perintah sebutan asmane Gusti Allah. Mila akhire kurikulum dasare para ulama teng pundi-pundi wong kawitan dijak nyebut asmane Gusti Allah, dikenalke dateng bismillahirrahmanirrahim. Lah wong nek wis nyumber Ar-Rahman niku enak. Ana gunung meledas dor. Nek ora nyumber Ar-Rahman, wah ini bencana, bencana, bencana. Mula sampean delok ne barono gunung meledos, bencana di mana-mana katanya. Mboten, gunung meledos niku jeneng tugase meledos. Dadi gunung niku tugase meledas sebab tanah menunggu kesuburan dari gunung. Nek gunungnya tanahnya subur, peduse lemu. Mula nek para kiai gunung meledor, alhamdulillah pedusku sesuk lemu. Uang nek wis biasa nyebut asmane Allah, nyumber Rahman, nyumber welas asih, uripe ayem tentrem, karo bojo lemu, alhamdulillah bojoku lemu, wong anake papat, keranjang ini diseni bolak-balik ya blendok. Lha wong nek wis napis kenal Allah niku enak. Wis nyebut-nyebut, ya Allah, mripate diulang kenal Gusti Allah. Ndelok napa-napa sing hadir Gusti Allah. Ndelok pelem ilang, lho pelemku ilang ya Allah, sapa ya sing ngidam. Lah nek mripat ra kenal Allah ndelok peleme ilang. Wedhus iki ngene. Lah akhire sampean mitna wedhus nyolong pelem. Terus mripate bar dikenal ke Allah, ya Allah. Niku terus sikile dikenal ke Gusti Allah kanthi sila, ya Allah. Akhire sikil kenal Allah enak. Celuk Allahu Akbar moro. Bokong ya Allah, kenal Allah, bokong sregep ngaji. Ati ya Allah, kenal Gusti Allah. Lho enak wong urip niku. Ya enak, lemu lah sebab napa? Tukule nafsu iki kudu diempet. Lah nek wis nyebut-nyebut asmane Allah, nyumber napa? Rahim. Nek wis nyumber Rahman Rahim, sampean ora bakal keliru muji Gusti Allah. Ora bakal keliru nyebut alhamdulillah. Lah wong sakniki nyebut Allah we keliru. Allahu Akbar kudune dinggo muji kebesaran Allah meng dinggo kudung. Contone napa? Ana wong mabuk terus mara, Allahu Akbar. Akhire Gusti Allah dadi cilik. Nek sampean wis duwe keyakinan Allah Maha Besar, berarti Gusti Allah ora bakal kalingan apa? Nek Gusti Allah ora bakal kalingan apa-apa, berarti Gusti Allah ora bakal kalingan wong mabuk. Mula nek ana wong mabuk nek sampean wani parani eling-elingno. Aja nganggo Allahu Akbar, kegeden wong Allahu Akbar kok dituku wong mabuk. Padha karo ana laler ning rai nganggo tangan wae ilang ben ketok gagah ngangge senso. Akhire lalere mabur bathuke kroa. Lho sami. Lho meng weruh bocah ndelokno golek nomer ning kuburan wae musyrik coba. Padahal Jumatan bocah niku bali meneh ning masjid, ora kenal Allah. Ringe teni iki, akhire ora iso muji Gusti Allah, ora ngakoni Rahman Rahime Gusti Allah. Akhire ora ngakoni kekuasaane Gusti Allah, akhirnya anggene iyyaka na'budu mboten teng Gusti Allah. Sing disembah napa? Kekarepane mlebu swarga, kekarepane wedi neraka. Na'budu sebab kepengin dadi apa? Apa mboten na'budu tasta'in teng Gusti Allah. Lho kata sak niki niki. Wong ibadah dudu krana Gusti Allah. Ning krana urung iso mbayar listrik, begitu listrike bayar ilang. Ngibadah krana anake ndablek, begitu anake wis ora ndablek ibadahe ilang. Lha niki penting, mila thariqah dasar niku nyebut-nyebut asmane Gusti Allah supaya kenal Gusti Allah. Jadi saat ini lagi musim, nembe musim. Milo monggo dibalik nomane dieling nomale wong-wong niki. Ayo balik male nang Gusti Allah. Aja ribut perkara jenggot. Wong di jenggot pora di jenggot niku sing gawe ya Gusti Allah. aja ribut perkara katok ya. Aja ribut perkara tahlil iki diterima apa ora. Ayo balik ning Gusti Allah, to sing nrimo ya Gusti Allah, sing tahlilan ya ora tau balik ingkunge ta. Ana tarweh aja ribut 8 apa 20, to sing nrimo Gusti Allah. Paling nek carane menungso milih 20 sebab aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8, sing 20 isih duwe sisa 12. Lah nek sesuk ning akhirat sing bener sing 20, sing kurang 12 ning golek ning endi? Lho kabeh iki sing trima Gusti Allah. Lha niku ya dibalekke rono maneh. Aja kaya wong saiki, kaya ne sing trima niku imame dhewe mboten, sing trima niku Gusti Allah. Ya kaya panjenengan ngeten iki. Antuk-antuk Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Niku sing trima ya Gusti Allah. Nanti yang niki kata saat niki lali bila sedaya tujuane wong Islam niku teng Gusti Allah. Mula kaya Syekh Abdul Qadir apa-apa ayo dibalik ke nang Gusti Allah. Tekan telek munggah masjid niku nek Syekh Abdul Qadir balik ke teng Gusti Allah. Alhamdulillah, telek munggah masjid aku oleh ganjaran luwih gede timbang resiki godhong. Turne ana telek munggah masjid, santriku iso praktek thaharah, ngresiki telek teko dhuwur Mas. Masjid sebab kiai ra oleh nggawa telek munggah Mas. Masjid napa-napa balike teng Gusti Allah. Lho sakniki iki mboten, mboten do balik teng Gusti Allah, mula do ribut, mila alhamdulillah kita tesih diulang thariqah Qadiriyah Naqsubandiyah balik malih uripe menungso sandarke malih teng Gusti Allah. Nah sampeyan niku ora petuk dhewe lho Gusti Allah, sandarke teng Kanjeng Nabi. Lah sampeyan ora petuk Kanjeng Nabi, petuke Mbah Shodiq. Mula balik ke sandarke teng Mbah Shodiq. Lah Mbah Shodiq niki ya medeni sampeyan tak kandhani. Gus Dur niku tau ngendikan nek baiat thariqah Qadiriyah nang Lampung nanggone Mbah Kiai Shodiq. Sebab nopo Mbah Kiai Shodiq niki gathuke kemursyidan loro kanane sampean. Gathuke kemursyidane Yai Delan kali gathuke kemursyidane Yai Musta, Yai Musta'in. Nggih. Gathuke niku kali niku Yai Delan niku dibaiat kalih Yai Abdurrahman Menur. Lah Yai Abdurrahman dibaiat kalih Mbah Yai Ibrahim. Mbah Yai Ibrahim dibaiat kalian Mbah Abdul Karim Banten, dibaiat kalih Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah nek saking jalur Mbah Yai Musta'in, Yai Musta'in, Yai Romli, Yai Romli dibaiat Yai Tamim. Yai Tamim dibaiat Yai Khalil. Yai Khalil dibaiat kali Yai Hasan Al-Maduri. Yai Hasan Al-Maduri dibaiat langsung kali Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabah Bawi. Sambungi dua murid besar thariqah Qadiriyah yang di Indonesia sing langsung saka Syekh Ahmad Khatib Sambas. Riki mula manggene teng mriki aja sembrono sampean. Duh, eling mau. Ah, mengene ngono. Lah Syekh Ahmad Khatib dibaiat sapa? Dibaiat Syekh Samsud. Syekh Samsuddin. Malabalin. Amin. Duh, sing lulus Alfiah sing endi? Niki. Neng kono. Ya, Alfiah iki ana sing apik, sampean aja lali ya. Ana watak tadhiridom bikoi risuh suktin faikotan alfiyatab numu muti. Jadi murid ini kadang oleh geleleng didik karo guru gurune, tapi ini apalane ilang ya ojo lali wawa bisabkin ha izun taftila mustaujibun sana iyal jami jamilah ini ojo lali kuwi. Al-Fatihah. Allahina anamta alaihim wa maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'a ilmullah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Lima ladhalin amin idina surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.